sepeda bergaya. Kejaya kicauan di kotaku ini. Serasa mentari senyum, serasa angin datang membelai ramah. Aha, ku ingat waktu itu hari Minggu di pagi ceria yang bercanda senang. Jajaki jalan di kotaku ini. Serasa mentari senyum, serasa angin datang membelai.